Bismillah. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Kita masih di pelajaran kita dari kitab Syarh Fadhlul Islam karya Fadilatul Syekh Al-Allamah Shalih Ibnu Fauzan hafizahullah. Fadhlul Islam adalah salah satu risalah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Dan terakhir yang kita baca adalah bab ad-dukhul fil Islam. Dan dalam bab ini yang terakhir yang kita baca adalah hadis Abdullah bin Abbas yang baru dibaca separuh dari keterangannya. Hadis Abdullah bin Abbas yang dimaksud yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Abghadun nas ilallahi salasatun, mulhidun fil haram, wa mubtaghin fil islami sunnatal jahiliyyati, wa mutallibu dami mri'in bi ghairi haqqin liyuhri qadamahu." Manusia yang paling dibenci oleh Allah ada tiga. Pertama, pelaku ilhad, penyimpangan di tanah haram. Yang kedua, mubtaghin fil Islam sunnatal jahiliyah, orang yang menginginkan memasukkan ke dalam Islam sunnah jahiliyah. Yang ketiga adalah penuntut darah seseorang tanpa hak, tidak bersalah untuk dia menumpahkan darahnya. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan bahwasanya syahid dari hadis ini adalah terkait dengan bab fiddukhuli fil Islam, terkait dengan mubtaghin fil Islam sunnatal jahiliyah. Di antara yang dibenci oleh Allah adalah orang yang menghendaki dalam Islam tersebut masuknya sunnah jahiliyah. Orang yang masuk Islam tidak boleh ada ini. Tidak boleh ada keinginan memasukkan ke dalam ajaran agama Islam ini sunnah jahiliyah. Karena datangnya Islam justru mencegah jahiliyah ini. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam Rosail Masail Jahiliyahnya, hadihi masailu khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ahlal jahiliyati minal kitabiyyin wal ummiyyin. Ini adalah permasalahan-permasalahan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelisihinya. Datang Rasulullah untuk menyelisih permasalahan-permasalahan jahiliyah ini, baik dari kalangan ahlu kitab maupun dari kalangan kaum ummi, yang akan dijelaskan berikut ini ataupun berikutnya dari keterangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wa a'dhamuha wa ashadduhu akhtar, dan yang paling utama dan yang paling berbahaya, yang paling berat dan yang paling berbahaya adalah adamu imanil qalbi bima jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang paling buruk daripada masa jahiliyah, yang wajib untuk kita menghindar dan menjauhinya. Tidak berimannya kalbu dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idzan dafa ila dzalika aidza dzalika istihsana ma alaihi ahlul jahiliyyati tammatil khasarah. Kalau tidak beriman tadi, tidak beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditambah dengan menganggap baik apa yang ada padanya kaum jahiliyah, maka menjadi kumpliplah kerugian seseorang. Tidak berimannya dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah itu sudah rugi, akan bertambah komplit ruginya itu manakala dia menganggap baik, menganggap bagus apa-apa yang ada pada kaum jahiliyah ini. Makanya di sini di antara yang dibenci oleh Allah adalah orang yang menghendaki masuknya sunnah jahiliyah ke dalam Islam. Dan ini tidaklah pantas bagi yang masuk ke dalam Islam untuk ada padanya keinginan ini. Itu maksudnya. Dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah di dalam syarah beliau terhadap risalah Masail Jahiliyah terkait dengan hadis ini, annaka idza arabta al-jahiliyyati arabta fadlal Islam. Kamu kalau kamu tahu tentang perkara-perkara jahiliyah, bahwa jahiliyah itu kan dinisbatkan kepada jahal. Jahal itu apa? Bodoh. Tidak berilmu dan tercela. Maka dari sinilah engkau akan ketahui keutamaan Islam. Jadi ini di antara keterkaitan hadis yang tadi kita baca, mubtaghin fil Islam sunnat al-jahiliyah mimma abghadun nas ilallah, adalah kalau seseorang tahu hal-hal jahiliyah ini, bahwasanya itu adalah tercela, dari situ dia akan tahu keutamaan Islam. Tahu keutamaan Islam. Kita akan membaca uraian dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah terkait dengan makna sunnatul jahiliyah yang disebutkan dalam hadis ini. Qala Ibnu Taimiyah ta qauluhu sunnatul jahiliyah yang dari jufiha kullu jahiliyatin mutlaqatin au muqayyadatin ay fi syaksin duna syaksin. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah terkait dengan sunnah jahiliyah yang disebutkan dalam hadis, orang yang menghendaki sunnah jahiliyah masuk ke dalam Islam itu adalah termasuk dari yang paling dibenci oleh Allah. Paling dibenci oleh Allah. Lantas bagaimana kalau ingin memasukkan liberalisme ke dalam Islam? Sunnah jahiliyah lebih buruk lagi kalau sampai liberal ingin dimasukkan ke dalam Islam. Masuk ke dalam ancaman ini, abghadun nas ilallah. Dan liberalisme adalah di antara perkara-perkara yang kufur. Karena terdapat dalamnya penolakan syariat ataupun penolakan pelaksanaan syariat. Dikatakan di sini yang dari jufiha masuk ke dalam sunnah jahiliyah setiap perkara-perkara jahiliyah secara mutlak ataupun yang muqayyad. Yang muqayyad ini contohnya ada pada seseorang, ada pada individu tertentu, tidak pada yang lain. Ini yang muqayyad. Jadi baik jahiliyah secara mutlaqah yang ingin dimasukkan ke dalam Islam ini, contohnya jahiliyah secara mutlaqah tadi ingin memasukkan kekufuran ke dalam Islam, ingin memasukkan perkara kekufuran, tradisi kufur ke dalam Islam ini kan mutlak. Atau yang muqayyadah, yang ada pada individu tertentu, tidak pada yang lainnya. Kitabiyatin awwasaniyatin, baik jahiliyah dari kalangan ahlu kitab, ahlu kitab jahiliyah, walaupun mereka punya latar belakang ilmu, akan tapi ya, itu tinggal nama. Kitab yang mereka jadikan sebagai sandaran, mereka ubah, mereka rubah, mereka rusak, ganti. Atau wasaniyah, atau akidah berhala, akidah musyrikin, jahiliyah juga. Au ghairihima min kulli mukhalifin lima ja'a bihil mursalun, atau selainnya, selain kitabiyah ataupun wasaniyah, dari setiap yang menyelisihi apa yang didatangkan oleh para rasul. Jadi kesimpulannya, praktis jahiliyah itu adalah setiap apa yang menyelisihi apa yang didatangkan oleh para rasul, itu adalah jahiliyah. Marotipnya, berat tidaknya kejahiliannya tentunya berbeda-beda. Berbeda-beda. Ada jahiliyah yang parah, kejahiliyah yang parah. Contohnya tadi, kekufuran, kesyirikan. Ini parah kejahiliannya. Ada yang di bawahnya, ada yang sifatnya adalah dosa besar, sebagaimana yang akan datang. Terkait dengan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ini, Syekh Shaleh Fauzan menjelaskan. Qauluhu qala Ibnu Taimiyah, yakni Syekhul Islam rahimahullah, fassara sunnatal jahiliyah. Di halaman 31 untuk cetakan yang seperti yang anda punya. Karena yang sebelumnya sudah kita baca. Qala Ibnu Taimiyah, artinya Syekhul Islam. Syekhul Islam menafsirkan makna sunnah jahiliyah dalam hadis. Mubtagin fil Islami sunnatal jahiliyah, yang menghendaki masuknya sunnah jahiliyah ke dalam Islam, termasuk dari yang dimurkai ataupun yang paling dimurkai oleh Allah. Fabayyana, sekarang jahiliyah yang apa yang tidak boleh masuk ke dalam Islam ini? Fabayyana anna hadha amun fil jahiliyati al-amati wal jahiliyati al-fardiyati. Syekhul Islam menjelaskan bahwasannya ini umum sifatnya. Baik jahiliyah secara umum maupun jahiliyah secara individu. Jahiliyah secara umum itu adalah sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah jahiliyah amah. Masyarakat secara umum dalam kegelapan, dalam kebodohan. Jahiliyah fardiyah itu adalah tersisa pada individu-individu kaum mukminin, akhlak-akhlak jahiliyah ini. Bagaimana dalam hadis bahwasanya ada hal-hal jahiliyah yang di umat ini mereka tidak meninggalkannya. Contohnya niyahah, yaitu meratapi mayit dengan tangisan. Li annal jahiliyata qad takunu fi mujtama'in wa qabilatin wa qad takunu fi fardin minal afrad. Karena kejahiliaan ini sebelumnya apa sih jahiliyah itu secara bahasa? Jahiliyah itu secara bahasa itu adalah nisbatun ilal jahal wa huwa adamul ilmi. Dinisbatkan kepada kejahilan, kebodohan, tidak punya ilmu, tidak berilmu. Wa huwa madmum, dia tercela. Jahiliyah, sifat kejahilian ini kadang-kadang terjadi pada masyarakat secara umum di suatu tempat ataupun di kabilah tertentu, di kabilah ataupun suku tersebut. Suku itu masih banyak padanya, bahkan mendominasi permasalahan-permasalahan jahiliyah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menyelisihinya. Contohnya masih menyembah berhala. Satu suku adat itu masih menyembah berhala. Ya, ini kan jelas-jelas jahiliyahnya. Wa qad takunu fi fardin minal afrad. Terkadang kejahilian ini terjadi pada individu-individu tertentu. Perorangan muncul padanya jahiliyah, bersolek, menor, keluar ke pasar dengan dandanan menornya. Ini termasuk di antara jahiliyah yang sifatnya ada pada individu daripada akhlak-akhlak jahiliyah. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan kalian, kaum wanita, bertabarruj, berdandan dengan dandanannya kaum jahiliyah dulu. Disebutkan oleh para ulama, mereka berdandan untuk ditampakkan di pasar-pasarnya masyarakat. Sengaja. Nah, ini adalah takunu fi fardin minal afrad. Falamma ayyara rajulun, contohnya yang terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifat jahiliyah ada pada individu. Ada seseorang mencerca saudaranya. Falamma ayyara rajulun minas sahabati rajulan akhar minhum bisawadihi. Ketika ada seseorang mencerca, menghina yang lainnya dari mereka dengan warna hitam, yaitu ketika itu adalah ya ibna sauda, wahai anak wanita hitam. Wa annahu ibnu sauda au ibnu mamlukah, dengan mengatakan dia anak wanita hitam, anak budak. Faqala lahu ya ibnu sauda, seperti dia mengatakan wahai anak wanita hitam. Apa kata Rasulullah mendengar ucapan tersebut? Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyartahu bi ummihi, engkau mencelah dengan bi ummihi, dengan ibunya, mencela ibunya. Engkau mencela ibunya, mencela dia dengan membawa nama ibunya. Innaka mru'un fika jahiliyatun. Sungguh engkau seorang yang ada akhlak jahiliyah padamu. Sungguh engkau pada dirimu ada akhlak jahiliyah. Masih ada padamu. Ma'a anna hadzal rajula alladhi qala dzalika huwa Abu Dzarrin min afadili sahabat. Padahal orang yang mengucapkannya tadi, yang mengucapkan ya benar sauda tadi, adalah sahabat Abu Dzar yang merupakan sahabat-sahabat yang afdol, sahabat-sahabat yang mulia, yang memiliki keutamaan. Tapi karena ucapannya tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegurnya dengan ucapan innaka imru'un fika jahiliyatun, sungguh engkau orang yang masih ada padamu perangai jahiliyah. Lakin lamma qala hadhil kalimata addaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min umuril jahiliyah. Namun sahabat Abu Dzar tadi ketika mengucapkan kata-kata ya benar sauda tadi, mengucapkan kalimat tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam menganggap kalimat tersebut dari perangai jahiliyah, dari perkara jahiliyah. Maka hati-hati, jangan sampai ada dari seorang muslim ingin mencerca ataupun mencaci ataupun menegur saudaranya dengan ucapan-ucapan seperti ini yang memaki-maki, tapi dengan seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang jahil. Li'annal muslimina ikhwatun, karena kaum muslimin itulah bersaudara. La fadla li'arabiyyin ala a'jamiyyin wala li'ajamiyyin ala arabiyyin, tidak ada keutamaan bagi bangsa Arab terhadap ajamnya, atau terhadap ajam, keutamaan ajam atas Arabnya. Wala li ahmaru ala aswa, tidak ada keutamaan yang berkulit merah dengan kulit hitam, atau sebaliknya. Wala aswada ala ahmar, keutamaan yang berkulit hitam dari yang berkulit merah. Illa bittaqwa, kecuali dengan takwa. In akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Ini masuk ke dalam yang muqayyadah tadi. Jahiliyah muqayyadah, ada pada individu-individu tertentu, tidak ada pada yang lainnya. Atau yang bersifat amah, yang umum, yang mutlaqah, itu misalnya padanya ada kesyirikan sekabilah tertentu, itu masih menggunakan tradisi jahiliyah seperti jahiliyahnya zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun zaman tidak, ya. Zaman sejak diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa dikatakan itu adalah zaman jahiliyah. Karena sejak diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam zamannya sudah berubah menjadi zamanur risalah. Zaman ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qauluhu sunnatul jahiliyati yandariju fiha kullu jahiliyatin mutlaqatin aw muqayyadah. Ucapan Rasul dalam hadis sunnatul jahiliyah masuk ke dalamnya semua jahiliyah yang mutlaqah, mutlak jahiliyah, sifat jahiliyah secara mutlak, atau sifat jahiliyah secara muqayyad, secara khusus. Mutlaqatun yakni amatun fi qabilatin aw fi baladin, secara umum menyeluruh di suatu suku, kabilah, atau di suatu negeri, merata di negeri tersebut kejahiliyahannya. Au muqayyadatin bisaksin, atau khusus ada pada individu tertentu. Kitabiyatin aw wasaniyatin aw ghairihima. Baik kitab jahiliyah yang bersumber dari ahli kitab, namanya jahiliyatun kitabiyah. Jahiliyah yang bersumber dari ahli kitab. Yahudi. Contohnya perpecahan dalam umat. Itu sunnahnya Yahudi. Ataupun kitabiyah, Nasrani. Aw wasaniyah atau para penyembah berhala. Yang bersumber dari para penyembah berhala. Aw ghairihima atau selain dari kaum dua kufar tersebut. Kalau yang dua tadi kan disebutkan dalam ayat. Dalam surat Al-Bayyinah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan musyrikin awasaniyah, mereka ini di neraka jahannam kekal dalamnya. Mereka ini adalah seburuk-buruknya makhluk. Hadza tafsirun lil jahiliyah. Bahwasanya siapa jahiliyah? Dari kalangan ahlul kitab ataupun wasaniyah, para penyembah berhala atau selainnya dari yang menyelisihi apa yang dibawa oleh para rasul. Annaha kullu ma 'alaihil kufar qoblal bi'tsah sawa'un kanu minal yahudi aw minan nasara aw minal majusi aw minal wasaniyin. Setiap apa yang ada padanya kaum kufar sebelumnya diutusnya nabi, baik mereka itu adalah dari kalangan Yahudi atau dari kalangan Nasrani atau Majusi atau para penyembah-penyembah berhala yang lainnya, mereka terhitung jahiliyah. Jahiliyah, bahwasanya inti jahiliyah itu adalah secara umum sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Saleh Fauzan. Kata beliau, fal hasil anna umurul jahiliyati kulluha mazmumatun. Segala perkara jahiliyah itu mazmumah, tercelah. Wa nuhina anit tasabbuh bi ahli jahiliyati fi kullil umur. Kita dilarang tasabbuh dengan kaum jahiliyah dalam segala perkara. Wal jahiliyatu intahat bibi'satin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan masa zaman jahiliyah ini sudah berakhir dengan diutusnya nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ba'da bi'satihi zalatil jahiliyatu amah. Setelah nabi diutus, hilang, habis jahiliyah al-amah ini. Berakhir jahiliyah yang bersifat umum. Waja'al ilmu wal iman, wa nazalal Qur'an was sunnah, wantasyarul ilmu wa zala al-jahlu. Datang ilmu dan iman, turun Al-Qur'an dan sunnah, dan tersebar ilmu dan tersingkirlah jahal, kejahilan. Wa madama Al-Qur'an mawjudan wasunnatu an-nabawiyyatu maujudatan. Al-Quran masih ada, sunnah nabi masih ada, kalamu ahli ilmi maujudan, kalam ahli ilmu masih ada. Fa innahu la jahiliyata hina idzin. Maka berarti tidak ada zaman jahiliyah. Karena itu, ini dalam rangka membantah sebagian hizbiyin yang menisbatkan zaman ini kembali ke jahiliyah, mengatakan zaman ini telah kembali ke zaman jahiliyah, dan ini mengandung takfir, pengkafiran kepada umat, kaum muslimin dan mengandung ingkarur risalah, mengingkar risalah keberadaan Al-Quran dan Sunnah di zaman sekarang ini. Makanya kata Syekh Shalih Fauzan, walihada la yajuzan ayyuqal annasu fi jahiliyah. Tidak boleh menyebutkan manusia sekarang di masa jahiliyah ataupun kembali ke masa jahiliyah, enggak boleh. Awil alam fi jahiliyah, ini dunia alam ini di masa jahiliyah. Li anna hadza juhudun liwujudir risalah, ini menolak mengingkari adanya risalah kerasulan. Wajuhudun lil Quran wasunnah, ini teranggap menolak Al-Quran dan Sunnah. Makanya kata beliau, hadal itlaq la yajuz. Pengitlakan ini tidak boleh. Tidak boleh. Karena bermakna pengkafiran kepada umat ini. Selesai terkait dengan hadis Abghadun nas ilallah salah satun. Hadis Ibnu Abbas berkaitan dengan salah satu daripada tiga ini adalah mubtagin fil islami sunnat al jahiliyah. Kita akan membaca asar, di antara asar-asar yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Lahab untuk bab ini, bab ad-dukhul fil islam. Ingat babnya, bab ad-dukhul fil islam, pembahasannya adalah terkait dengan perkara-perkara yang menyelisihi agama. Artinya kalau sudah masuk Islam, maka konsekuensinya adalah meninggalkan hal-hal yang merusak dan menyelisihi agama yang dia telah masuki. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa fis sahih an Hudzaifah radhiyallahu anhu qol, dan di dalam Sahih Bukhari, sahih di sini ada yang dimaksud adalah Sahih Bukhari, dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu beliau berkata, ya ma'syaral qurra istaqimu faqad sabaqtum sabaqan ba'ida fa in akhadtum yaminan wa shimalan laqad dalaltum dalalan ba'ida. Wahai segenap qurra, wahai segenap qurra ulama qari Al-Qur'an, istiqomahlah kalian, istiqomahlah kalian. Sungguh kalau kalian istiqomah, kalian telah jauh mendahului, kalian telah mendahului dengan jauh di depan. Tapi kalau kalian mengambil jalan kanan dan kiri, sungguh kalian akan tersesat dengan kesesatan yang jauh. Kalian menggok ke kanan dan ke kiri, tidak istiqomah di atas jalan yang lurus. Dalam keadaan kalian sebagai qurra, pembaca-pembaca Al-Quran, penghafal-penghafal Al-Quran, sungguh kalian akan tersesat dengan kesesatan yang jauh. Karena apa? Karena Al-Quratun hujjatun laka au alaik. Al-Quran itu bisa menjadi hujah pembelahmu atau penghujatmu. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah terkait dengan asar ini, tentunya kita sebelumnya mengkaitkan asar ini dengan bab. Apa babnya? Fiddukhuli fil Islam. Bab tentang masuk ke dalam Islam. Masuk Islam harus istiqomah. Kul amantu billah summastaqimu. Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Harus istiqomah. Dan ini yang masuk Islam yang terpuji, yang akan mendapatkan keutamaan-keutamaan Islam dalam fadail al-Islam. Tapi kalau tidak istiqomah, maka justru akan berbahaya, bisa menyimpang dengan penyimpangan yang jauh. Karena ketika seseorang meninggalkan al-haq, dia akan ubtulia bil batil. Tidak istiqomah itu adalah di antara bentuknya adalah meninggalkan al-haq, maka dia akan ditimpa oleh kebatilan. Jadi sudah menjadi suatu keharusan, meninggal al-haq akan ditimpa dengan kebatilan. Yang ingin masuk Islam, maka masuk Islamlah secara benar, istiqomah alal kitabi wa sunnati. Hadzal atharu an Hudzaifah ibn al-Yamani radhiyallahu anhu annahu kana yadkhulul masjid. Athar ini yang datang dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu ini, awalnya beliau masuk ke dalam masjid, masuk ke dalam ke sebuah masjid. Wa yaqifu ala hilakit tadris. Dan beliau berdiri, berhenti dan berdiri di hadapan halaqah-halaqah durus. Halaqah-halaqah ta'lim dars. Di sini ada halaqah Al-Qur'an, di situ ada halaqah tajwid, di sana ada halaqah fikih. Itu yang halaqah-halaqah durus yang ada di salaf sejak zaman sahabat. Ai alalladzina yata'allamuna al-Qur'an fil masjid, yaitu di hadapan orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an di masjid. Mempelajari Al-Qur'an di masjid. Fa yaqulu lahum inistaqamtum faqad sabaqtum sabaqan ba'ida. Sungguh kalau kalian istiqomah, kalian istiqomah berpegang dan mengamalkan Al-Quran tersebut, maka sungguh kalian telah mendahului jauh di depan, telah menjauhi jauh di depan, telah jauh mendahului yang lainnya. Keutamaan membacaan Al-Quran, mempelajari Al-Quran dengan diamalkan, sebagaimana yang disebutkan oleh Hudzaifah ini, karena Al-Quran akan mengangkat derajat seseorang. Ai inistaqamtum alal Quran alladzi tadrusunahu bil amali bihi. Maksudnya adalah kalau kalian itu istiqomah terhadap Al-Quran yang kalian pelajari tersebut dengan mengamalkannya. Itu yang dimaksud dengan istiqomah. Istiqomah dengan Al-Quran dengan cara mengamalkannya. Itu istiqomah terhadap Al-Quran itu dengan mengamalkannya. Li'anna al-maqsuda huwa at-tamassuk bil Quran wal amalu bihi, karena tujuannya adalah berpegang dengan Al-Quran dan mengamalkannya. Enggak sekedar membaca begitu saja. Tapi yang paling penting yang dikatakan ahlul Quran sebagaimana dengan ahlus sunnah, itu yang mengamalkannya, yang berpegang dengannya. Belum dikatakan ahlul Quran kalau sekedar menghafalkan tapi tidak mengamalkan kandungan Al-Quran tersebut. Tidak dikatakan istiqomah. Amalladhi yaqra'u al-Qur'an walakinnahu la yatahallaqu bihi. Adapun orang yang membaca Al-Qur'an, qari dia. Bagus bacaan, merdu. Hafiz lakabnya. Akan tetapi dia tidak berakhlak dengannya. Ingat, hujjatun 'alaik, itu jadi bumerang bagimu. Fahadza qadin harafa anil Qur'an. Yang seperti ini dia telah menyimpang dari Al-Qur'an. Telah berpaling daripada Al-Qur'an. Fal Qur'anu huwa siratul mustaqim alladzi man tamassaka bihi naja. Karena Al-Qur'an tersebut adalah siratul mustaqim. Al-Qur'an itu adalah siratul mustaqim. Jalan yang lurus, yang barang siapa berpegang dengannya, naja, akan selamat. Wa man hada anhu halaka wa dhalla. dan yang berpaling darinya akan binasa dan sesat. Ini tentang pentingnya seseorang belajar Al-Quran hifdhan wa qira'atan wa amalan bihi wa tamassukan bihi, menghafal, membaca, mengamalkannya dan berpegang dengannya. Wa hadzal atharu fihi at-tadhkiru min Hudzaifah radhiyallahu anhu lil qurra. Asar Hudzaifah ini adalah sebagai bentuk tazkir, nasihat dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu kepada para qori, kepada para qori Al-Qur'an, qurra Al-Qur'an, para pelajar Al-Qur'an, annahum la yaktasiruna fi qira'atil Qur'an ala jaudati at-tilawati wa husnis sauti. Qori Al-Qur'an tidak sebatas membaca Al-Qur'an dengan suara yang bagus, dengan suara yang merdu dan bagus, duna nadhari ila tadabburihi wal amali bihi, tanpa perhatian untuk mentadaburinya, mengamalkannya, wa tahalluqu bi ahlaqihi, serta berakhlak dengan akhlak Al-Qur'an. Yang penting itu mentadaburi, apalaytadabbaruna Al-Qur'an au ala qulubin aqfaluha. Mengapa mereka tidak mentadaburi Al-Qur'an, atau kalbu mereka sudah tertutup? Wa takhalluq bi ahlaqihan, mengamalkannya dan berakhlak dengan akhlaknya, yaitu dengan menteladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena khuluquhu Al-Qur'an. Akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Qur'an. Bagaimana cara berakhlak dengan Al-Qur'an? Menteladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dimaksud dengan ketika Aisyah, apa akhlaknya Rasulullah? Qala khuluquhu Al-Qur'an. Akhlaknya itu Al-Qur'an. Jadi kalau ingin berakhlak dengan akhlak Al-Qur'an adalah menteladani Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faman fa'ala dzalika la yu'tabar min ahli Al-Qur'an. Kalau sekedar membaca saja tanpa mentadabur, tanpa mengamal, tanpa berakhlak dengan akhlak Al-Qur'an, belum dianggap sebagai ahlul Qur'an. Amal ladzi yatahallaqu bil Qur'an wa yata'addabu bi adabihi fahuwa min ahlil Qur'an walau kana amiyan la yaqra'ul Qur'an. Adapun orang yang berakhlak dengan akhlak Al-Qur'an, beradab dengan adab Al-Qur'an, dia termasuk sebagai ahlul Qur'an walaupun dia seorang ami, seorang awam yang tidak membaca Al-Qur'an. Tinggal prakteknya, jangan sekedar membacanya. Dengan ini selesai atsar daripada Hudzaifah. Berikutnya adalah terkait dengan atsar Muhammad ibn Waddah. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin.